Setiap Nabi punya hawari, wa hawari Zubair ibn al-Awam. Enam. Astaghfirullah bihadzal qadar, barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kunyahnya Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan atau Abul Husain? Abu Turab. Nah. Nabi memanggilnya ya Abu Turab.